Assalamualaikum Pak Haji. Permisi aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Haji. Ku bawakan cincin, gelang, kalung dan seperangkat sembahyang. Terimalah lamaranku ini Pak Haji. Karena aku sudah lama pacaran dengannya, hanya Bapak Haji belum tahu saja. Permisi aku permisi. Sengaja aku datang ke sini mau melamar anak Pak Haji. Yeah.